Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Akhadna fi darsil madhi syai'an min kitab siyam. Pada pertemuan yang lalu telah kita ambil sedikit dari pelajaran masalah seputar puasa. Hukum dan juga definisi daripada puasa. Bab yang kedua di dalam kitab puasa ini adalah fil i'tidar atau fil a'dhar al-mubihah lil fitri wa muftiratis sha'im. Bab yang kedua adalah uzur yang diperbolehkan untuk berbuka. Jadi apa saja di antara uzur yang diperbolehkan bagi seorang yang berpuasa untuk berbuka, ini juga diatur dalam syariat, diatur dalam undang-undang agama kita. Jadi bukan prasangka atau tebak-menebak dalam syariat, tetapi semuanya harus dilandasi dengan nas yang jelas. Karena ibadah ya mabniyatun ala dalil, ibadah itu dibangun di atas dalil. Kalau tidak ada dalil maka bukan dikatakan sebagai ibadah. Jadi beragama itu kalau sesuai dengan jalannya maka ringan, tapi kalau keluar dari jalannya maka memberatkan. Kenapa kita katakan seperti ini? Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha mengetahui sebatas mana kemampuan seorang hamba. Adapun kita terkadang ketika membuat yang menjadikan sebuah syariat malah memberatkan diri kita. Taib. Ini termasuk rahmah, termasuk mahasin din Islam, termasuk keindahan agama Islam, tidak memberatkan bagi umatnya. Baik dalam ibadah ataupun dalam bermuamalah. Ini termasuk keindahan agama kita Islam. Faman kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, kata Allah. Barang siapa yang mempunyai kesulitan, maka tunggu sampai dia mendapatkan kelapangan. Ini dalam bermuamalah bersama manusia. Allah berikan keringanan. Bagaimana misalkan terjadi antara kita dengan saudara kita utang piutang, taib, maka apa? Tunggulah, tundalah sampai dia mendapatkan kelapangan rezeki. Dinul Islam. Demikian juga dalam masalah ibadah, tidaklah Allah membebankan kepada kita melainkan apa yang kita mampu. Taklif mayutok, memberikan pembebanan yang kita mampu. Kalau tidak mampu maka akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan rukhsah, keringanan. Taib. Maka dikatakan dalam sebuah syair, qawaid fa'mi, tidak ada, kalau kamu tidak berkemampuan dan tidak ada sesuatu yang na'am haram kalau kamu dalam keadaan darurat. Taib. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin memberikan berbagai macam uzur keringanan dikala kita menjalankan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembatal-pembatal bagi yang nak melakukan puasa. Wa fihi mas'alatan, di dalam bab ini ada dua masalah. Al-mas'alatul ula yang kedua jadi apa? Fadilah. Al-mas'alatul ula jadi apanya? Taib. Qaul, pendapat. Jadi apa? Al-ula. Al-mas'alatul ula. Na'at. Na'at. Taib. Muhammad. Jadi apa? Al-mas'alatul ula. Ulanya jadi apa? Na'at. Baik. Ini dengan ilmu atau dengan tebak? Nebak. Antum dengan ilmu apa menebak? Menebak. Muhammad dengan ilmu apa menebak? Kalau dengan ilmu pasti tahu alasannya. Kenapa antum ngomong itu na'at? Alasannya apa? Artinya? La. Enggak bisa dengan seperti itu. Ini mardud min awali wahlah. Tertolak dari awal mulai melangkah. Hana. Indak. Siapa? Abu Man. Abu siapa? Gue belum punya kunya. Baik. Rahmat. Enggak tahu juga. Enggak tahu. Bersidik. Allah alam. Nus. Setengah ilmu. Bu Hasan. Idofa. Lah. Jauh idofa. Benar na'at man'ud. Tapi kenapa? Apa alasannya kok dikatakan na'at man'ud? Karena masalah mu'annas, al-ula juga mu'annas. Al-mas'alatu ma'rifah, al-ula juga ma'rifah. Karena na'at man'ud itu syaratnya apa? Sama, satu dalam keadaan. Kalau man'udnya ma'rifah, maka na'atnya juga ma'rifat. Al-mas'alah ma'rifat, ma'rifatnya dengan alif lam. Al-ula juga ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Alif lam. Maka artinya na'at. Maksudnya ada na'am yangnya. Mas'alah yang pertama. Nah seperti itu. Jadi tambahan yang dalam bahasa Arab itu namanya na'at man'ud. Kalau khobar itu nanti susunannya lain. Jadi kalau kita menemukan sebuah kalimat, kata benda, isim dengan isim, dilihat keadaannya apa. Isim yang pertama apa, isim yang kedua apa. Kalau isim yang pertama ma'rifat, yang kedua ma'rifat, oh ini na'at man'ud. Kalau isim yang pertama ma'rifat, isim yang kedua nakiroh, pasti mubtada khobar. Artinya adalah taib. Ini sudah kita sampaikan. Taib. Masalah yang pertama, al-a'dhar al-mubihatu lil fitri fi Ramadan. A'dhar, uzur-uzur yang diperbolehkan untuk berbuka pada bulan Ramadan. Uzur yang diperbolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan. Apa saja di antaranya? Yubahul fitru fi Ramadan li ahadil a'dhari taliyah. Diperbolehkan untuk berbuka bagi seseorang di bulan Ramadan meninggalkan puasa karena salah satu daripada uzur yang berikut ini. Al-awwadu yang pertama, al-maradu wal-kibaru. Sakit. Alasan yang pertama. Dan masa tua. fayajuzu lil marid alladhi yurja bar'uhu al-fitru. Maka boleh bagi yang sedang menderita sakit yang diharapkan sembuhnya untuk berbuka. Fa idza bari'a wajib alaihi qada'ul ayami allati aftaraha. Apabila telah sembuh, maka wajib bagi dia untuk mengganti hari-hari yang dia berbuka di dalamnya. Jadi kalau dia Ramadan berbuka 4 kali, di luar Ramadan harus membayar berapa? 4 kali. Liqaulihi ta'ala ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan. Faman kana minkum maridon, barang siapa di antara kalian yang menderita sakit, aw ala safarin, atau sedang dalam perjalanan, fa iddatun, maka hitunglah, gantilah, min ayamin ukhor, dari hari-hari yang lain, kata Allah. Taib. Tapi kalau kita tidak benar-benar memiliki uzur, jangan kalian tinggalkan puasa. Hari-hari Ramadan ini tidak bisa dibandingkan dengan hari-hari di luar Ramadan. Ya. Taib. Kalau misalkan kita harus safar dan sifatnya hanya sekedar na'am bersenang-senang, berjalan-jalan, maka tunda nanti di luar Ramadan. Ya, jangan bermudah-mudah. Karena barokahnya yang ada pada bulan Ramadan tidak bisa digantikan dengan na'am hari-hari di selain Ramadan walaupun banyak. Baik. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman syahida, barang siapa yang menyaksikan, minkum dari kalian, asyahra, yaitu bulan Ramadan. Syahra ini alif lamnya lil ahdi, untuk suatu apa namanya janji yang sudah terpahami. Jadi alif lam itu ada lil ahdi, ada lil hudur. Jadi ini apa? Asyahru, yakni syahrul Ramadan. Karena siapa yang menyaksikan dari kalian bulan Ramadan, fal yasumhu. Ini perintah. Hendaklah dia berpuasa. Taib. Fal yasumhu. Hendaklah dia berpuasa. Fil amr. Yaqtadil wujub. Menunjukkan pada wajibnya perintah tersebut. Faman kana minkum maridon. Dan barang siapa dari kalian yang menemui bulan Ramadan kemudian marid, sakit, au ala safarin, atau dia sedang mengadakan perjalanan, suatu kebutuhan, suatu keperluan, na'am, dia tidak kuat, maka boleh berbuka, fa'iddatun min ayamin ukhar. Tapi apa? Dia ganti hari yang dia tinggalkan pada hari yang lain. Wal maradul ladhi yurakhisu ma'ahu fil fitri huwal maradul ladhi yashukku 'alal maridi as-siyamu bisababihi. Nah, sekarang dhabit, definisi sakit yang diperbolehkan mendapatkan keringanan untuk berbuka pada bulan Ramadan itu sakit yang bagaimana? Bagaimana? Apakah setiap sakit boleh kita berbuka, atau sakit tertentu yang diperbolehkan berbuka? Disebutkan di sini wal marad, sakit, alladhi yurakhisu ma'ahu, yang diberikan keringanan bersamanya fil fitri untuk berbuka, huwal maradul ladhi, dia adalah sakit yang yasyukku alal marid, memberatkan bagi si penderita, asyamu bisababihi, berpuasa dengan sebab sakit tersebut. Jadi kalau dia berpuasa, ya sakitnya tadi memberatkan dia, menambah beban bagi dirinya, mengurangi jangka waktu kesembuhannya, maka boleh dia untuk berbuka pada bulan Ramadan. Kalau tidak, berarti tidak. Jadi apabila kalian sakit, kita sakit, puasa ya yang kita lakukan tidak berpengaruh. Tidak berpuasa juga tidak berpengaruh. Maka di sini masih wajib bagi dirinya untuk berpuasa. Pahami ya? Sakit yang apabila dia puasa enggak berpengaruh sama sekali, maka wajib bagi dia untuk tetap berpuasa. Kalau dia berbuka maka berdosa. Taib. Asin, dia bermaksiat kepada Allah. Ammal maridul ladzi la yurja bar'uhu, adapun sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, sakit berat, ya, sakit yang sangat memberatkan baginya dan tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Awil ajiz anisiyam, atau dia orang yang lemah dari berpuasa, adzan mustamirron, ya, kelemahan yang terus menerus, kal kabir, seperti penuaan, fa'innahu yuftir, maka dia boleh untuk berbuka. Wala yajibu alaihil qada, tapi enggak wajib baginya untuk mengganti puasanya. Wa innama tulzimuhul fidyatun, tetapi hanyalah diharuskan padanya untuk bayar fidyah. Ya, bayar fidyah. Sebagian mengatakan dua mud, sebagian mengatakan satu mud. Nah, dibayarkan boleh setiap hari. Yang dia tinggalkan boleh dia kumpulkan di akhir Ramadan. Ya, misalkan tadi pagi dari siang sampai sore dia tidak mampu karena sakit atau karena tua, sore ini kita bayarkan. Besok lagi sehari kita bayarkan, sehari kita bayarkan. Boleh atau boleh nanti dihitung. 3 bulan dikumpulkan dalam satu waktu. Ya, di akhir Ramadan juga boleh. Ini bagi yang khusus sakit yang tidak diharapkan sembuh, dan juga orang yang sudah tua, kakek atau nenek. Tapi kalau dia masih kuat, maka labas. Nah, tidak mengapa. Tapi sakit yang diinginkan di sini adalah sakit yang apabila dia puasa membahayakan, ya. Terkadang ada sakit, ya, yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, tetapi enggak mempengaruhi puasa. Seperti penyakit kanker. Ya, tidak berpengaruh puasa pada dirinya, tetapi yang seperti ini enggak bisa diharapkan sembuhnya. Penyakit AIDS misalkan. Walayadzubillah, kita berlindung pada Allah darinya. Nah, di sini enggak ada pengaruh. Tetapi dia tidak diharapkan kesembuhannya. Maksudnya penyakit yang memang kalau, ya, dia melakukan puasa merasa berat. Ya, dan sifat penyakit ini tidak diharapkan sembuhnya. Bukan penyakit yang tidak diharapkan sembuhnya, tetapi dia kuat berpuasa, ya berpuasa. Ya, harus berpuasa, tidak boleh dia meninggalkan. Karena penyakit seperti ini enggak berpengaruh bagi dirinya. Ini yang perlu dipahami, digaris bawahi. Bi an yut'ima an kulli yaumin miskinan. Dia memberikan makan setiap hari yang dia tinggalkan satu miskin. Satu miskin sebagai ganti yang mengenyangkan di hari dan malamnya. Li'anna Allah azza wa jal ja'ala al-it'ama mu'adiran lis-siyam, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan memberi makan setara dengan puasa. Hina kana takhyir bainahuma, ketika di awal pertama kali turun syariat puasa diberikan pilihan bagi setiap muslim, takhyir bainahuma, untuk boleh berpuasa, boleh juga memberi makan. Nah, ini sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal pertemuan, bagaimana sejarah ya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa pada kita kaum muslimin. Ya, pertama kali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilihkan oleh kita dua perkara. Kalau datang bulan Ramadan, boleh kalian berpuasa, boleh kalian apa? Membayar fidyah. Kemudian setelah itu dihapus oleh Allah untuk berpuasa. Dan secara puasa sudah kita sampaikan bagaimana di awal terjadi na'am, ya, puasa ini pada diri kita, yakni kaum muslimin ketika itu, sampai syariat puasa yang sekarang kita terima ini. Yang di awal pertama kali puasa, kita tidak boleh makan dan minum kalau sudah na'am makan buka sampai nanti sahur boleh makan lagi. Jadi malamnya puasa, hari siangnya juga puasa, boleh makannya hanya ketika waktu-waktu berbuka dan waktu apa makan sahur. Di malam harinya juga dilarang kita mendekati istri-istri na'am kita, tidak boleh kita na'am melampiaskan syahwat di malam harinya, pokoknya puasa total. Ya, setelah itu kemudian diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya berpuasa di siang hari saja. Malam harinya bebas. Malam harinya apa? Bebas, boleh makan, boleh minum, boleh jima. Nah. Fata'ayyana ayyakuna badalan anhu 'indal 'udri. Maka jadilah ya penetapan bahwasanya it'am tadi sebagai pengganti dari puasa ketika ada udzur. Yaqulul Imam Al-Bukhari rahimahullah wa amma Syaikhul Kabir idza lam yutik as-siyama faqat at'ama Anasun ba'dama kabura aman au amain an kulli yawmin miskina. Adapun seorang syekh, seorang kakek yang sudah tua, nenek yang sudah tua, apabila dia tidak mampu mengerjakan puasa, maka telah diriwayatkan sebuah riwayat dari Anas, setelah beliau menginjak masa tuanya dan tidak mampu berpuasa, beliau mau ya setahun atau dua tahun sebelumnya, sebelum sepeninggal beliau, beliau memberi makan setiap harinya satu miskin. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi Syaikhil Kabir wal Mar'atil Kabir wal Mar'atil Kabirah la yastati'ani an yasuma falyut'ima makana kulli yawmin miskina. Berkata seorang sahabat Ibn Abbas bahwasanya seorang syekh, kakek yang sudah tua, wal mar'ah, seorang nenek yang sudah tua, la yastati'ani, yang tidak mampu, an yasuma, untuk berpuasa, falyut'ima, maka hendaklah dia memberi makan, makana kulli yawmin miskina, tempat yang dia tinggalkan tadi setiap harinya satu miskin, kadarnya dua mud, atau kalau kita timbang ya dua kilo lah bersama lauknya, yang bisa mencukupi makan, nah makanan dia sehari semalam. Ya, beras 2 kilo, telur 1/4, nah telur setengah cukup. Fayut'imal ajizu 'anil siyami ajzan la yurja zawaluhu. Demikian juga orang yang lemah, walaupun dia belum tua, tetapi dasarnya memang dia itu lemah, tidak bisa berpuasa, entah karena sakit, entah karena bawaan tabiat dia, maka dia juga boleh untuk mengganti ya puasa yang dia tinggalkan tadi apa untuk na'am, dia ganti dengan fidyah. Ya fayut'imal ajiz, maka memberi makan seorang yang lemah, anisiyam, dari berpuasa, tua muda sama. Adzan, ya kelemahan, la yurja zawaluhu, yang tidak diharapkan hilangnya. Ya, selama hidupnya dia itu lemah, punya penyakit mah yang kronis benar-benar, tidak bisa telat makan. Kalau telat makan dia akan ya binasa. Nah, di sini dia terhitung orang yang lemah. Atau dia habis operasi salah dalam nama operasinya, lemah seumur hidupnya, boleh diganti dengan makan walaupun dia masih muda. Taib. Bimaradin kana au kibar. Ya, bimaradin kana au kibarin, dengan sakit atau dengan ketuaan. An kulli yaumin miskina, setiap harinya satu miskin. Nusfu sa'in min bur, kalau dari jenis bur maka nusfu sa', setengah sa' dari jenis bur. Awi tamr, atau dari jenis tamr. Aw arus, atau dari ruz. Nusfu sa' berapa mud? Dua mud, karena satu sa'nya empat mud. Aw nahwuha, atau yang selainnya. Min kutul balad, dari jenis makanan bahan pokok setempat. Kalau di kita ya arroz. Di kita apa arroz? Beras. Kalau di negeri Arab, gandum, jagung, kurma. Taib. Kalau kita kalau belum makan beras, belum makan. Walaupun telah makan tamar satu bungkus, ya belum makan dan belum kenyang. Beda dengan orang Arab, kalau sudah makan tamar kenyang. Tamar sama roti itu kenyang. Ya, karena hawa yang ada pada mereka ya, hawa, maksudnya hawa lingkungan. Siang adanya mereka cuma dua musim, panas dan dingin. Kalau musim dingin isinya apa? Lapar terus. Jadi kalau makan nasi jadi air di sana itu. Jadi kalau kita makan siang khusus untuk na'am kita mungkin cukup dengan nasi. Karena setelah nasi kita akan makan ya cemilan-cemilan, tapi kalau orang Yaman enggak bisa makan nasi. Habis makan nasi pasti makan roti. Kenapa? Karena kalau makan nasi jadi air, tenaganya enggak sampai bisa seharian penuh. 2 jam sudah lapar kalau nasi. Allah alam. Rasakan kita sangat beda. Kita kalau makan nasi Ya bisa mungkin dari pagi sampai sore kadang kuat. Kalau di sana enggak, 2 jam itu perut sudah lapar. Tapi kalau roti enggak. Kalau roti enggak, roti kuat sampai sore. Roti bukan dibayangkan roti kayak roti-roti ini ya, sari roti. Jangan dibayangkan seperti itu. Roti tawar enggak. Rotinya itu bikin dari tepung, terigu atau semodel gandum, dikasih adonan, nanti enggak dikasih apa-apa, pokoknya kasih itu, kasih garam udah diaduk pakai penggilingan itu, dibuntelin segini-gini. Gepengkan, kita gepeng segini, nanti di-open, langsung dimakan. Itu, rasanya rasa-rasa ya tawar, rasa-rasa tepung, seperti itu. Kenyang memang, kenyang. Enaknya kalau masih panas. Ya, kalau masih panas gurih, nikmat. Tapi kalau sudah dingin, sudah kering, itu kalau dibenturkan ke tembok, mungkin kalau tembok-tembok perumahan kayak gini kalah. Tembok perumahan kayak gini, dia keras. Jadi kena angin sedikit itu nggak bisa kena angin roti itu. Jadi kalau misalkan sudah selesai di open, harus ditutup dengan plastik. Nggak boleh kena angin. Kalau kena angin sedikit saja langsung dia mengeras roti itu. Mengeras, beda dengan roti-roti kita ini sudah banyak bahan-bahan tambahan. Pengawet apa, kena angin kena apa ya masih aja kayak gitu. Kalau di sana enggak. Itu roti-roti yang di sana. Nah, itu boleh dengan itu karena itu makanan pokok mereka. Biasanya mereka makan dengan korma. Jadi mereka pegang korma pegang roti, makan roti, korma satu, roti korma satu gitu. Jadi kenyang di sini. Kita enggak biasa kalau makan itu panas rotinya. Baik. Kalau kita pengen nasi putih, masak sendiri. Saya nasinya enggak ada nasi putih. Masak nasi campur bawang, saus, cengkeh, lada, campur satu dia kayak nasi goreng. Itu. Jadi kalau kita masak nasi putih itu gila katanya. Apa rasanya nasi putih kayak gini? Enggak ada apa-apa. Mereka enggak tahu lauk kita. Ya, mereka enggak tahu lauk. Kalau kita nasi putih lauknya ya naam ayam yang disantan, di apa digulai, mereka enggak paham. Mereka itu taunya nasi ya nasi, makan nasi-nasi enggak pakai lauk. Enggak tahu lauk-lauk enggak tahu. Nah, kita undang makan ya nasi sama lauknya. Wah, masyaallah ya enak. Ya enak. Siapa yang bilang enggak enak? Nah, kalian enggak bisa masak. Nah. Baik. Kalau sekarang ini biasanya yang masul dapur itu serahkan ke kita Indonesia. Selain ngirit-ngirit bumbu, pinter masak. Ceker, kepala ayam, kepala ikan itu enggak doyan orang Yaman. Jijik, jeroan itu, jeroan ayam itu, usus, kalau ati masih dimakan. Empelai itu enggak dikonsumsi. Nyembelih, kepala langsung dipotong, potong, ceker potong, jeroan ambil buang, sampah. Datang orang Indonesia jadi makanan enak. Mereka juga suka sekarang. Baik. Ceker digoreng. Mereka enggak tahu kalau itu ceker. Makan enak. Dia bilang apa tadi itu? Ceker katanya. Wah, sudah kayak mau muntah-muntah katanya. Tapi setelahnya enak saja dimakan sama mereka. Orang Yaman tuh enggak bisa bikin makanan. Baik. Jadi kalau nikah sama orang Yaman sengsara kalau kita enggak siap. Enggak bisa bikin makanan sama sekali blas wanitanya itu. Taunya makan instan. Baik. Jadi apa syahidnya di sini makanan pokok negeri setempat. Kalau makanan pokok kita bukan tamer, ya tidak boleh kita memberikan tamer. Nah, tamer bagi kita nggak mengenyangkan. Ya, taib tamer bagi kita nggak mengenyangkan. Paling kita makan kurma itu 1, 2, 3, 4 selesai. Ya, enak. Tapi kalau mereka tidak. Baik. Wa miqdaru sa' kiloan wa rubu' takriban. Sekitar takaran satu sa' itu sekitar 2 kilo seperempat. 2 kilo seperempat. Ini kalau setengah sa'nya berarti berapa sekilo sekian. Ini sebagian takaran tuh kita lihat di kitab para ulama berbeda-beda. Sebagian mengatakan ini, sebagian mengatakan itu. Fayakun li'am an kulli yaumin kilo jiramin wa mi'ah wa kham na'am kilo jiramin wa mi'atin wa khamsata wa isri wa khamsatin wa isrin jiroman. Di sini dihitung berarti sekilo seperempat bagi dua. Sekian on. Sekilo ya sekilo seperempat lah. Kira-kira seperti itu. Kalau mau dilengkapi sekilo setengah, dua kilo lebih baik. Nah, ini diantara kadar kita memberikan fidyah. Karena kalau kita sekilo kita makan sendiri biasanya cukup untuk sehari semalam kalau makannya banyak. Apalagi kalau dia misalkan petani, ya orang yang nyangkul itu satu bakul habis, jangan dikira. Kalau nasinya pulen apalagi, nasinya pulen enak, ya kadang satu bakul habis. Taib. Wahada wa insomal marid sohasiyamuhu wa adzaahu. Yang demikian ini, kalau seandainya yang sakit tadi berpuasa, orang tua tadi berpuasa, sah puasanya dan diberikan pahala. Taib. Ini kalau kita ini puasa panen. Ramadan seperti ini. Ramadan itu kita bisa panen di sana. Panen beras, panen tamar, panen gula. Orang yang berfitiah itu ke kita mereka. Tamar. Tamar itu kalau bulan Ramadan subhanallah. Ya, enggak tahu nanamnya di mana. Di gudang itu tamar mungkin ada segini. Kalau Ramadan dibuka satu kasihkan, terserah. Kita mungkin nyimpan kalau Ramadan itu untuk persiapan bikin apa namanya nabit, banyak di kamar itu bikin nabit direndam 3 hari gak seprit kalau yang suka. Subhanallah. Taib, ini diantara udzur yang pertama boleh meninggalkan puasa, yaitu sakit dan ketuaan, diganti dengan membayar fidyah seharinya sekitar 1/4 dari jenis makanan pokok negeri setempat. Boleh diberikan mentah, boleh matang. Kalau matang berarti 2 kali. Baik. Kita beri ketika berbuka dan kita beri ketika apa makan sahur. Karena kalau puasa ya makannya 2 kali. Baik. Kalau kita beri mentah ya beras dengan lauknya yang instan, Indomie atau telur. Baik. Diberikan kepada orang miskin, ya fakir miskin, nggak boleh diberikan kepada orang lain. Dan tidak boleh digabungkan dengan zakat. Tidak boleh digabungkan dengan zakat. Karena kalau zakat terkadang ya panitia-panitia setempat itu kadang tidak tahu, pokoknya semuanya dikasih. Kasih ini adalah fidyah. Kasih langsung ke fakir miskin yang kira-kira kita tahu dia itu miskin, kasih. Boleh semuanya boleh dibagi-bagi. Ya. Tapi boleh semuanya boleh dibagi-bagi. Athani as-safar, yang kedua safar. Fayubahu lil musafir al-fitru fi Ramadan, diperbolehkan bagi seorang yang sedang mengadakan perjalanan ya untuk berbuka pada bulan Ramadan. Wa yajibu alaihi al-qadha, wajib baginya untuk mengqadha, tidak boleh membayar ya fidyah tapi mengqadha. Liqaulihi ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa dari kalian yang na'am sakit atau safar, maka ganti pada hari yang lain. Wa qauluhu ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sama. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alahu an siyami fis safar, dan juga karena sabda Nabi kepada seseorang yang bertanya tentang puasa pada safar, in syi'tum fasum wa in syi'tum fa'aftir. Kalau mau puasa, kalau mau berbuka, silakan. Kalau safar diberikan pilihan. Tetapi yang afdol mana? Yang afdol disesuaikan keadaannya. Kalau dia kuat yang afdol puasa, kalau tidak kuat yang afdol apa? Berbuka. Wa kharaja ila Makkah sha'iman fi Ramadan. Nabi pernah keluar menuju Mekah berpuasa pada bulan Ramadan. Falamma balagha al-kadidu aftar, ketika Naam merasakan kepenatan, keletihan, kecapean, beliau berbuka. Fa aftara an-nas, kemudian manusia pun mengikutinya. Akhrajahul Bukhari, hadis keduanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa yubahul fitru fi safari tawil alladhi yubah fihi qasru salat. Ya, safar yang mana yang diperbolehkan untuk berbuka pada bulan Ramadan? Ini safar yang diperbolehkan padanya mengqasar puasa. Mengqasar apa? Salat. Baik, diperbolehkan berbuka pada safar panjang yang diperbolehkan padanya untuk mengqasar salat. Kapanpun engkau safar diperbolehkan padanya untuk mengqasar salat, berarti diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Baik, untuk meninggalkan puasa ketika itu boleh. Tetapi kalau mau berpuasa sesuai dengan kaidah yang kita sebutkan tadi, karena dia kuat maka silahkan berpuasa. Itu yang lebih baik. Wa huwa ma yuqaddiru bi 48 milan, ay hawali 80 kilometron. Kalau beliau di sini merojihkan dengan jarak. Jarak di antara safar yang diterhitung safar itu 48 mil atau sekitar 80 kilometer. Sini Cirebon ada? Nggak sampai. Sini Cikampek. Nah, itu boleh berbuka. Wah, sekarang kan pakai motor. Sekarang kan enggak seperti zaman Nabi pakai unta. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih paham keadaan manusia. Allah sudah tahu suatu saat nanti pasti kendaraan itu berubah-ubah. Entah untuk pakai pesawat, pakai motor, pokoknya kalau sudah terhitung dengan jumlah ya jarak seperti ini silahkan berbuka. Ini bagi yang merujikan apa? Jarak. Dan memang ada sedikit kuat sebenarnya. Ya, merujikan dengan jarak itu ada sedikit kuat daripada merujikan dengan adat istiadat. Ya, suatu saat beberapa ya mudaris ketika saya duduk dengan mereka, ini mereka juga sebagian mereka menguatkan dengan jarak, sebagian mereka menguatkan dengan adat istiadat tempat. Orang yang mengatakan dengan jarak sekarang dipermisalkan. Coba sekarang kalian berempat. Kamu dari Jakarta, kamu dari Cikarang, kamu dari Bekasi, kamu dari Cirebon misalnya. Kalian safar sekarang ke Jakarta. Sama-sama kalau dihitung kalian berkumpul di sini ke Jakarta jaraknya, misalkan jarak tempuh sudah jarak safar. Kira-kira bagaimana yang terjadi kalau seandainya kalian mengatakan hal itu dengan uruf kalian? Jadi kalian menghitung safar itu dengan adat istiadat. Pasti kalian akan berselisih di jalan. Menurut saya ini belum safar karena Bekasi saat Jakarta itu sekian. Menurut orang yang mengatakan, menurut saya sudah safar karena bilangannya apa, jaraknya sudah jarak tempuh safar menurut syariat. Nah, seperti ini dalam syariat ternafikan. Kenapa? Karena akan membuat sebuah apa? Perselisihan. Ini bagi yang mengatakan safar itu dengan jarak lebih rajih, dengan ini alasannya. Kalau kalian berempat kemudian masing-masing mengatakan safar itu dengan uruf, pasti yang dari Bekasi, yang dari Cikarang, dari sekian mengatakan ke Jakarta belum safar, tapi yang dari Cirebon sudah mengatakan safar, kan akan berselisih. Ya, berselisih. Berbeda kalau kita sama-sama merujikan dengan jarak. Sudah berarti safar. Ini yang mengatakan dengan jarak itu rajih. Ini gimana jadinya? Tetap kalian berpegang teguh dengan adat, dengan uruf atau dengan jarak? Baik. Ala kulli hal semuanya ada qaul dari ulama. Kalau di sini merujikan dengan jarak. Ini termasuk daripada pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena kitab ini ringkasan Al-Mumti, syarah Mumti yang beliau syarah dari kitab Zadul Mustaqni. Baik. Karena dalam safar itu enggak ada batasan di sini. Ini yang terjadi khilaf dari kalangan para ulama dalam sebuah nas itu ketika global safar. Safar yang gimana ini? Sebagian mereka meneliti karena safar ini sifatnya global. pokoknya safar. Maka dikembalikan kepada adat uruf masing-masing. Apa yang kalian katakan itu dalam ya bahasa kalian, dalam adat kalian sebagai safar, maka itulah safar. Sebagian yang mengatakan ini mujmal, juga bisa diartikan mungkin maksudnya safar di sini ditafsirkan dengan bagaimana Rasul dalam kesehariannya. Setelah dicari-cari ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika safar sekian kilo sudah berbuka. Oh, berarti ini maksud tafsiran safar itu. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini ketika kita menghadapi nas, kita enggak bisa menyalahkan ini, enggak bisa menyalahkan ini, semuanya betul. Karena semuanya mujmal. Yang mau berpendapat bahwasanya dikembalikan dengan uruf, silakan. Yang mau dikembalikan dengan apa namanya? Jarak tempuh, silakan. Karena enggak ada pembatasan dalam syariat. Wa bil walidaini ihsanan. Demikian juga dalam kalimat dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Berbuat baik di sini bagaimana? Enggak disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis harus memberi uang, harus sungkem, harus enggak. Dikembalikan pada uruf masing-masing. Yang kalian anggap itu berbuat baik pada orang tua, itulah berbuat baik kepada orang tua. Sebagian ada yang meliti, oh pada zaman Nabi berbuat baik pada orang tua itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maksudnya adalah seperti ini. Ini juga boleh. Nah, jadi kalau kita menemukan sebuah syariat, hadis atau Al-Qur'an yang sifatnya masih global, nah di sini dikembalikan kepada adat masing-masing, adat yang tidak menyelisihi syariat. Seperti itu. Baik. Sudah paham ya? Wasafarul mubihu lil fitri fi Ramadan huwa safarul mubah. Nah, sekarang safar yang bagaimana yang diperbolehkan untuk berbuka mengqasar salat? Safar yang diperbolehkan untuk berbuka pada bulan Ramadan adalah safar yang sifatnya boleh saja, mubah untuk urusan dagang, untuk urusan rekreasi kan yang sifatnya tidak untuk bermaksiat, sifatnya boleh, boleh. Untuk keperluan boleh. Fa in kana safarun ya. Fa in kana safaran maksiatan aw safaran yuradu bihi at-tahayul 'alal fitri lam yubih lahul fitru bihadas safar. Kalau seandainya safar tadi dalam rangka untuk maksiat, untuk mencuri, untuk merampok, untuk zina, atau safar yang diinginkan dengannya apa? Bersiasat. Safar bersiasat untuk berbuka. Ya, karena dia enggak mau puasa sengaja. Esok harinya dia pergi jalan-jalan ke Jakarta, ke Taman Mini. Di Taman Mini dia makan. Ditanya kenapa kamu makan? Loh, ini kan safar. Ya. Nah, padahal dalam hatinya ada maksud agar supaya dia tidak puasa. Ketika sudah sampai Taman Mini pulang juga masih boleh makan. Enak. Besok lagi dia pergi ke kebun binatang yang jauh lagi. Pulang lagi boleh makan sampai sore. Ya juga tidak boleh. Juga takhayul, demikian juga untuk jima. Karena dia syahwatnya besar, pengen jima, safar dulu ke Taman Mini pulang agar supaya bolehkan untuk jima. Ya, ini juga tidak boleh. Tetapi kalau dia memang benar untuk safar, maka boleh untuk berpuasa, untuk berbuka dan juga untuk jima. Ada di sini dibahas dalam kitab fikih bagaimana kalau seorang misalkan pengen jima karena sudah syahwatnya besar, ya safar dulu katanya. Kamu safar dulu. Ya. Di tengah perjalanan jima, silakan untuk jima, boleh. Nah, ini untuk takhayul seperti ini sebagian mengatakan ya qaul yang marjuh ini tidak boleh. Ya, ini qaul yang marjuh sebagian mengatakan solusinya seperti itu. Ya, kamu safar dulu sama istrimu. Nanti jima di athna ya di tengah-tengah perjalananmu. Baik. Kalau enggak jadi safar kemudian pulang lagi, ya sudah, tadi niatnya safar katanya. Nah, tapi ini pendapat-pendapat yang tidak boleh. Entah hayul karena ada unsur-unsur apa namanya? Bersiasat. Ya, seperti sesuatu yang haram disiasati agar supaya enggak haram. Bai'ul inah. Niatnya untuk membungakan uang tetapi agar supaya surahnya itu surah yang seakan-akan syar'i, ini juga tidak boleh. Seperti bank-bank yang ada pada sekarang enggak ada yang mereka itu syar'i, semuanya itu riba. Walaupun dikatakan itu bank syariah, semuanya riba. Baik. maka tidak boleh pada safar yang seperti ini untuk berbuka. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa in sama al musafiru sahha saumuhu wa ajaahu li hadits Anas radhiyallahu anhu kunna musafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa la muftiru 'ala sha'im. Kalau dia tidak berpuasa maka sah dan dibalas. Sebagaimana dalam hadis Anas, dulu kami safar bersama Nabi. Tidaklah mencela orang yang berpuasa terhadap orang yang berbuka, tidak pula orang yang berbuka terhadap orang yang berpuasa, tidak saling mencela. Walakin bisyartin alla yasuqu alaihi shaum, dengan syarat ya, safarnya tadi tidak memberatkan ketika puasa. Ya fi safar, safarnya tadi tidak memberatkan puasa. Kalau seandainya safarnya tadi memberatkan puasanya, maka puasanya dia tercela dan bahkan berdosa. Ya, sudah kecapean, haus karena dia safarnya apa misalkan nyebrang ke pulau seberang, nunggu kapal di kapal panas, nyebrang apa misalkan di kapalnya mabuk muntah-muntah, nekat puasa sampai pingsan, bangun lagi pingsan lagi, kasih air bangun lagi pingsan lagi misalkan. Enggak suruh berbuka enggak mau saya puasa. Seperti ini dia berdosa. Ya, berdosa atas tekadnya dia untuk tetap beribadah. Kenapa? Karena menghancurkan dirinya. Dan Allah tidak pernah memberatkan seorang manusia, seorang hamba dalam ibadah ini. Wa in syaqqa alaihi aw adarra bihi fal fitru fihi fi haqqihi afdal. Kalau seandainya safarnya tadi memberatkan, membahayakan, maka berbuka pada haknya lebih baik. Akhdan bi rukhsah, sebagai apa bentuk pengambilan daripada keringanan Allah. Dan Allah cinta untuk diambil keringanannya. Innallaha ahabba 'abda, innallaha ahabba an ya'khudha rukhsatahu. Allah itu cinta untuk diambil rukhsahnya, keringanan-keringanannya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi safari rajulan sha'iman qad dhullila 'alaihi min shiddatil har wa tajamma'a an-nasu hawlahu faqala sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri as-siyamu fi as-safar. Nabi pernah melihat yes dalam safarnya seorang laki-laki yang berpuasa sudah ditutupi oleh kawan-kawannya karena sangat panas. Dan manusia mengerumuni orang ini. Dia berpuasa sampai pingsan. Maka Nabi mengatakan tidak ada kebaikan puasa pada safar untuk keadaan yang seperti ini. Jadi kalau kita safar, kehausan, keletihan, capek, tidak kuat, maka berbuka. Itu afdol bagi dirinya. Kalau kita kuat, maka puasa afdol bagi diri kita. Bagi yang kuat tadi, wallahu ta'ala alam bisawab. Di antara dua, tiga udzur seorang boleh untuk meninggalkan puasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi pahami? Baik. Adam. Tidak. Tidak pernah diajarkan dan tidak ada na'am tuntunan dari para salaf fityah dengan mal, dengan harta. Kalau dia maksudnya uang tersebut menitipkan pada panitia misalkan, tolong uang ini belikan beras, boleh. Tapi kalau dia ini saya kasih uang, tidak. Boleh sih, sebenarnya boleh. Kalau kita yakin dia belikan itu sebagai lauk gitu. Dengan syarat ini, uang gak boleh dibelikan apa-apa kecuali lauk gitu. Kalau sekarang ada uang, lihat sesuatu, gak jadi maksudnya. Baik. Allah alam sah. Safar masih safar. Sebagian mereka mengatakan safarnya safar mukim. Safar itu kan sa'ir sama mukim. Jadi kalau kita perjalanan dari sini ke sana namanya sa'ir, masih berjalan. Nah, kalau sudah sampai tujuan kita dikatakan safar mukim, safar nazil. Kita di sini sudah apa namanya berdiam diri pada tujuan kita, tapi kita masih dikatakan safar. Nah, para ulama dalam safar nazil ini punya ahkam, punya hukum. Kalau misalkan dia sudah meniatkan saya akan tinggal di sana 4 hari atau kurang, nah berarti dia masih dihukumi safar sa'id, boleh rukhsah, dalam artian dia boleh mengqasar salat, tetapi puasa lebih afdal, enggak boleh dia berbuka karena apa? Enggak ada masyaqah. Ya, beda dengan safar sa'id tadi. Nah, di sini dia masyaqah. Nah, dalam perjalanan ini nah dia boleh berbuka, boleh-boleh apa namanya? Nah, berpuasa sesuai dengan keadaannya. Kalau sudah nazil, tinggal di tempat, maka dilihat. Tinggal nanti dilihat puasanya. Nah, dilihat salat. Nah, dia boleh mengqasar. Tapi kalau dia sudah meniatkan dalam apa namanya? Safarnya sudah sampai tujuan, misalkan lebih dari 4 hari, sebagian mereka mengatakan ini sudah dihukumi seperti hukum mukim. Salatnya tepat waktu, tidak boleh diqasar. Ini bersama imam. Kecuali kalau misalkan memang itu dalam mukimnya tadi, dia kadang kesana karena tugas, kadang kemari karena tugas, ini boleh diqasar seperti ini. Tapi kalau kita di rumah duduk cuma nongkrong apa misalkan, nah ini sudah salat bersama setempat. Tapi kalau misalkan kita ingin diqasar pun juga boleh. Seperti itu, diqasar pun juga boleh. Kemudian kalau kita misalkan enggak ada niat tinggal, enggak ada niat tinggal, qadarullah karena suatu keadaan sampai setahun, selama itu pula boleh kita mengqasar salat. Karena enggak tahu kapan balik, kapan tinggal, pokoknya mau balik wah enggak jadi besok. Besok sudah ada rencana, waduh enggak jadi besoknya lagi. Terus dalam masa-masa peralihan ini kita tetap boleh mengqasar salat kita. Baik. Ini yang dirujuk oleh para ulama. Ini ahkam dalam safar nazil. Seperti itu. Dan bahkan kalau safar itu boleh kita meninggalkan Jum'ah, misalkan kita dari PT dikirim misalkan ke Vietnam, ke Jepang, misalnya kita masih dihukumi safar, sebagian dihukumi safar karena kita di sana itu gak duduk di hotel, tapi apa kesana kemari ya. Dan safar boleh meninggalkan Jum'ah, mendapatkan rusuh untuk kita berjamaah. Nah, seperti itu. Batas waktunya tadi, sebagian mereka mengatakan di bawah 4 hari. Kalau sudah menentukan hari, misalkan sebulan, nah sudah dihukumi di sana mukim. Dia itu mukim. Kecuali kalau di tempat tujuannya tadi dia itu urusannya banyak, ke sana kemari, pokoknya muter terus, ya sudah dikatakan sa'ir ini. Boleh mengqasar. Tapi secara prakteknya, ini teori ya. Secara prakteknya masalah safar ini ruwet. Jadi kita harus punya kaidah. Baik, masalah safar ini ruwet. Kadang sama-sama hadisnya beda pemahamannya. Baik. Nah, kalau dia tadi sesuai dengan niatnya tadi, dia ditugaskan Jepang sudah tertentu atau enggak? Tertentu atau belum? Nah, 3 bulan kemudian sudah tertentu, kemudian masih dikeringanan sama perusahaan enggak? Pokoknya ini kamu kerasan apa enggak selama 3 bulan, kalau enggak kerasan boleh pulang lagi. Nah, seperti ini kita seakan-akan kita enggak ada ketentuan. Walaupun sudah dibatasi 3 bulan tapi enggak ada ketentuan. Kadang orang sebelum 3 bulan enggak kerasan pengen pulang, boleh sama perusahaan. Nah, di sini dia tetap masih dihukumi sebagai apa? Sebagai musafir, boleh meninggalkan Jumat. Tetapi kalau sudah ditentukan 3 bulan dan mereka mampu untuk di sana, maka ikut sholat Jumat. Tapi kalau tadi keadaannya terus, misalkan di Jepang itu dia ke kota ini, ke kota itu, ke kota yang lainnya, maka dia masih dihukumi sebagai musafir, boleh meninggalkan Jumat. Tapi kalau dia mau ikut Jumat lebih baik untuk menghilangkan keraguan kan, boleh ini apa namanya, boleh nggak tinggalkan Jumat? Sebenarnya kan boleh karena kita safar, namanya apa, syubhat seperti ini. Bagaimana untuk kita tenang dari ini, sholat Jumat tenang kan, jadi hati oh tenang ya, setiap perkara yang meragukan kita ambil yang tidak meragukannya. Maka dikatakan faman ittaqas syubhat, orang siapa yang menjaga syubhat, kesamaran dalam sebuah apa namanya pendapat, maka terjaga diri dan agamanya. Kadang kita paham ilmu tapi orang lain enggak paham, masa itu orang berjenggot berjubah kok enggak salat Jumat, padahal kita tahu kita sedang safar. Maka terjaga agamanya kalau dia menjauhi syubhat ini, sementara kita juga ragu-ragu, aduh ini Jumatan apa enggak ini, sedangkan kita safar sudah Jumatan kalau ada waktu. Seperti itu. kecuali kalau memang di sana enggak ada masjid sama sekali. Ada kemarin yang bertanya, dia ditugaskan ke Vietnam, katanya di Vietnam enggak ada masjid, enggak ada Jumat. Ini perlu dicek benar apa enggak. Perlu dicek benar apa enggak. Kita tanya kemarin apakah di Vietnam dia duduk di hotel atau dia keliling-keliling, katanya kalau keliling masih dihukumi safar sa'ir insyaallah. Sesuai dengan tugasnya. Kalau itu untuk masyarakat, maka jangan. Dalam artian untuk kemaksiatan yang lainnya enggak usah. Wallahu ta'ala alam sah. Baik. Insyaallah cukup. Abdillah na subhanaka wa bihamdik syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadlu barakallahu.